Selamat siang kita. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak akan kuduk lagi dan tak akan kuminum lagi walau setetes. Dan narkotika, apapun jenismu. Tak akan kukenal lagi dan tak akan kusentuh lagi walau secuil. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila.